عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه هداة الأمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: وهو أعلم بمراده وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin dan para pengurus lainnya, para tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah taala kita bisa berkumpul. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Allah taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ini memerintahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, "Wa qul," dan katakanlah ya Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Rabbi ya Allah, Tuhanku zidni, tambahkanlah untukku ilma akan ilmu. Di sini hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya ilmu. Jadi ilmu dengan amal ini tidak bisa dipisahkan. Ilmu dengan ibadah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin memberikan tashbih, perumpamaan, ilmu itu bagaikan pohonnya, sedangkan buahnya adalah ibadah atau amal soleh. Kita umpama nanam pohon, seumpama itu pohon mangga atau pohon rambutan atau pohon apapun namanya. Kita nanam pohon mangga itu tujuannya ingin buahnya. Pada umumnya seperti itu hadirin. Ini nanam pohon banyak tapi tidak berbuah. Itu mengecewakan. Tapi bagaimana itu mau ada mangga tetapi tidak ada pohonnya? Kecuali kalau beli kali. Tapi ini kalau kita nanam ingin buah. Bagaimana buah itu ada kalau tidak ada pohonnya? Berarti antara pohon dan berbuah itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Antara ilmu dengan amal, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu ini kita cari untuk bisa beribadah. Ilmu kita tuntut agar bisa beramal. Dan amal itu biar menjadi sah, ibadah menjadi sah harus dengan ilmu. Makanya ada suatu riwayat, al-ilmu imamul amal, wal-amal tabi'uh. Ilmu itu adalah imamnya amal, sedangkan amal itu ada pengikut ilmu. Hadirin rahimakumullah. Karena begitu pentingnya ilmu, maka seorang muslim wajib menuntut ilmu. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab tersebut, ada tiga macam ilmu yang wajib dituntut. Ini yang sifatnya fardu ain. Setiap individu muslim wajib mengetahui. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ini masalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Ini yang disebut daripada sifat wajib, mustahil dan sifat jaiz. Yang berhubungan dengan Rasul. Siapa itu Rasul? sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Ilmu yang membahas siapa itu malaikat, berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani. Ilmu yang membahas tentang yaumul qiyamah, asyaratis sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Ilmu yang membahas nanti ada yang namanya syurga dan neraka, ini cakup daripada ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid, ini larinya dia ke hati. Yang kedua kata Imam Ghazali, ilmu syariah. Ilmu syariah ini cenderung kepada ilmu fikih. Jadi ketika orang beramal, dia beribadah harus tahu ilmunya. Contoh, kita berwudu setiap hari. Ingin sholat, syaratnya adalah bersuci. Di antara suci itu adalah berwudu. Kita berwudu setiap hari, tapi rukun wudu kita tidak paham. Kita wudu setiap hari, yang wajib wudu kita enggak ngerti. Bagaimana ibadah kita nanti menjadi sah, sementara kita tidak paham rukun-rukun wudunya. Imam Ruslan dan Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya mengatakan, فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَتُقْبَلُ. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya merdudah, tertolak, latuqbalu, tidak diterima, tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min zalik. Kita sholat, harus tahu rukun sholat. Harus tahu yang batalin sholat. Jangan sampai ketika kita sholat, satu sisi kita sholat, satu sisi kita batalin sholat. Karena enggak tahu ilmu tentang sholat. Jadi sholat begaruk, gerak-gerak 3 kali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adro, 3 kali berturut-turut. Bahkan yang tidak disadari, mohon maaf. Jadi ketika orang sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, boleh begini, sami Allahu liman hamidah, boleh seperti ini. Tapi terkadang ada, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu min as-samawati. Geraknya 3 kali nggak tadi? Batal sholatnya. Itu yang nggak disadari. Kalau dia punya alasan, saya nggak tahu. Ente bukan yang nggak tahu. Ente salah karena nggak nuntut ilmunya. Jadi sesuatu yang kita anggap biasa, nggak batal padahal batal, hadirin. Kecuali yang tahu ilmunya. Dia bergerak 3 kali, nggak berturut, itu nggak batal. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu tidak berturut-turut, tidak mengapa, satu gerakan. Jadi alangkah sayangnya kita ibadah ilmu enggak ada. Sesama kita puasa, hadirin. Ada yang menganggap batal padahal enggak batal. Ada yang mengaku puasanya tidak batal padahal batal. Kalau puasa enggak boleh gosok gigi, ntar batal. Ya, padahal gosok gigi itu hukumnya hanya makruh. Itu pun makruhnya setelah zuhur, zawal sampai ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Jadi bagi yang puasa, makruh hukumnya gosok gigi, ini dalam hadis Imam Syafi'i. Makruh hukumnya gosok gigi atau bersiwak ba'da zuhur sampai sebelum maghrib. Kok makruh Zainuri enggak sampai batal? Itu hanya sebatas makruh. Bukankah itu ntar berasa pedes, mentol, fresh, segar? Itu hanya rasa zohir. Kecuali lagi gosok gigi, odolnya ditelan, baru batal. Apalagi gue sikat giginya, mati. Sama ibu, ketika mencicipi makanan. Sekedar zohir. Gimana rasanya? Cuma sampai permukaan lidah. Nah sekedar lidah doang. Cukup. Dilopain lagi, dibuang. Itu gak batal. Kecuali. Enak. Itu baru batal. Ada ibadah kita anggap batal padahal gak batal. Ada ibadah yang kita anggap ini mah tidak batal. Ternyata batal. Kenapa begitu? Ilmu tidak ada. Nah, hadirin rahimakumullah, itu daripada ilmu syariah atau ilmu fikih. Sama, ketika puasa, puasa udah enggak usah berkumur-kumur, ntar ketelen, airnya batal. Di sini harus dibedakan antara, kalau bahasa sini, ketelen sama ditelen. Kalau bahasa Indonesia yang benar, tertelan dan ditelan. Beda enggak tuh? Beda. Kalau kumur-kumur, hukumnya sunnah. Meskipun kita puasa, tidak mengapa sunnah wudu berkumur-kumur. Bagaimana sih Nuri? Kalau ketelen mah enggak ngapa-ngapa. Ketelen mah enggak sengaja. Kecuali emang sengaja. Lumayan. Itu baru ditelan. Baru batal. Itu pun, kalau tertelan atau ketelan enggak sengaja, bisa ada yang batal. Kalau mughalabah. Kalau mubalaghah. Kalau bersangat-sangatan, berlebih-lebihan. Kita wudu kan normal, biasa begini aja. Gitu. Ini ada orang, wudu berlebihan. Ketelan airnya, itu dimang saya enggak sengaja. Ente enggak sengaja, Anda enggak sengaja, tapi batal. Kenapa? Lebay. Kumur-kumurnya lebay. Itu ilmu, saudara. Ilmu hadirin, hadirat. Yang mesti dikaji, nuntut ilmu. Kata Imam Ghazali, selain daripada ilmu tauhid, selain daripada ilmu fikih, ada ilmu sir, yaitu ilmu daripada ilmu akhlak. Bahas tentang akhlak-akhlak yang baik, qanaahnya, sabarnya, husnuzonnya, akhlak yang buruk dijauhi, iri hati, dengki, suuzon, buruk sangka baik pada Allah dan pada manusia. Ini semuanya ilmu yang tujuannya bukan sebagai wacana. Bukan nutut ilmu pengen berbangga-bangga dengan kepintaran, kealimannya. Tapi ilmu dituntut buat beramal. Ilmu ketahui buat beribadah. Makanya wajib itu nuntut ilmu. Sampai Nabi sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di situ jalan nuntut ilmu Allah Ta'ala, Allah mudahkan jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seandainya ada orang lagi nuntut ilmu, sedang nuntut ilmu, ini belum sampai ke majelis hadirin, baru dalam perjalanan, bismillahirrahmanirrahim, baru keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya, dibaca gak tuh? InsyaAllah dibaca ya. Bismillahi tawakkaltu alau, la hawla illa billah. Tambah lagi, Allahumma inni a'udzubikan azila uzalla adilla udalla azlima azlama ajhala ujhala alayya. Dibaca enggak tuh? Enggak. Ketahuan dari tampang. Ketika niat udah nuntut ilmu, seandainya kenapa-napa meninggal dunia dalam perjalanan, syurga. Apalagi udah di majelisnya. Masya Allah. Guru nerangin di pengajian. Itu orang tertidur. Tidur. Sama temennya gak dibangunin. Pas pengajian selesai, tahu-tahu tidurnya keterusan. Dibangunin gak bangun, meninggal dunia. Itu jaminannya syurga. Makanya kalau ada pengajian di sini, kalau ada yang tidur gak usah dibangunin, biarin aja. Langsung kita gotong. Ada kurung batang gak di sini, Pak Uji? Ada, ya ada. Alhamdulillah. Jadi itu jaminannya syurga. Jadi hadirin, ini wajib talaqqi, nuntut ilmu. Gak cukup dari TV, gak cukup dari radio, tapi murid langsung ketemu guru, baik datang ke rumah guru, baik datang ke musholla dan majlis salim serta masjid, yang di situ diadakan majlis ilmu, murid bertemu dengan guru, guru punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya bu guru, bersambung pada kalangan tabi tabi'in, bersambung pada kalangan tabi'in, bersambung pada para sahabat, dan ilmunya bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.